Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, dan hormat. Pada bagian ini disebutkan ada di mana ekonomi secara terutama kepada Allah, insya Allah semua akan dilihat dan dibuat dan disini. Hari dan hormat. Kita sebentar lagi mempunyai antara sembilan banyak janji-janji didapatkan kepada yang punya kepentingan. Kalau singkatnya pada membeli rahat, ya. Pada membeli rahat, Islam di surga, beli rahat. Karena kalau tidak jujur, dan tidak palsu, dan sebagainya, insya Allah, jadi dia tidak akan terlepas dari urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan mengucapkan sedikit. Ini berkenaan, maka Allah itu saya bukan mau makan, ya bukan. Cuma saya ingin jelaskan, kemarin penyakit-penyakit ada tas peniru, ya, peniru bagian gubernur. Hanya dikit, bokor, hanya dikit, ya, itu yang menang, kujikasi macam-macam. Yang lainnya, banjir yang hari ini terjadi di Jakarta. Yang kedua, tidak akan ada pajak yang nanti akan masuk. Tapi kerjaan saja. Yang pertama kerjaan lelang, rumah, mekamah. Nah, jadi itu tidak benar. Pasti dari jurnalan di dalamnya. Karena dia punya soal, ketamuan ada. Yang urusnya soal, artinya baik-baik itu soal berapa rumah saja ada. Kenapa ini lelang? Kedua jarak, lelang lagi. Soal kepala puskesmas dengan kepala sekolah. Berarti jenjangan sekolah itu ada gunanya. Meskipun kemudian kalau meskipun lelang boleh, insya Allah. Jadi kepala sekolah. Lucunya lagi. Kemarin mau jadi presiden. Janjinya pertama mau berlunasi. Mana dia? Yang namanya jalanan lamandet dan tidak hujan, apa hujan itu bisa dihilangkan teman-teman jalan. Dan ada jalannya, tidak ada orang yang umat tahu siapa ini. Dan sekarang sesamal mungkin katanya orang umum ini dia perbincangan. Saya mana? Saya hujan ada di juga. Jadi hujan di nah, dari suhu-suhu itu tidak ada. Jadi kemarin bukan baru. Sudah 124 tahun. Atau 23 tahun lagi. 224 tahun. Jadi ketika tahun 1890. Yang saya mau bertanyakan. Apakah Islam pikiran yang kata ini benar-benar Islam? Al-Islam hanya hapus. Kita bersyukur sama Allah, berdiangkat, seperti itu, jadi dan lucunya lagi, wakilnya Dresden. Kalau dia jadi gubernur, sudah jadi presiden, berarti diangkat orang akhir jadi gubernur. Apakah ada orang yang lewat, wakilnya tidak simpan lagi ya. Ada yang lewat, ada yang lewat tidak. Masya Allah, ini permainan apa ini? Indonesia mau dirusak di mana tidak? Jadi saya pesan kepada hadirin dan hadirat, haram hukumnya kafir ini. Haram hukumnya kafir ini. Dan orang kita harus sendiri pikiran yang benar. Kalau salah di pikirnya, kamu jawabkan di akhir. Dan akan menjadi perubahan dalam 5 tahun. Saya yakin, yang hadir itu sama. Tidak akan ini pikirannya rakus. Pikiran yang tidak kekuasaan. Mudah-mudahan Allah berkah internal kita. Kita adalah pimpinan yang baik, yang benar-benar bisa bertanggungjawabkan. Kita punya urusan Islam bersama. Karena kita perbaikan akan setara, kita akan menjadi tuan rumah dari seluruh Indonesia. Jadi kita akan kita lagi salam akhir perdagangan yang kami punya. Insya Allah Tuhan bersama kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kita maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.